gunung, kedas tur suci nirmala. Di jemir pade ngale, ane lo nyantar kembali. Kami asika di bambuwa, telas dan beli nama pase. Wanita adine sayangan. Setuju gelap mangku beli jeneng guling super sedih kan anggun besar kabang apa mirip aneh kuangnya sekali ni sekali nonas ije beli selesai. Di batun buluan teras dan beli memang masih wanita tadi ne sayangan meme bapa super setuju gelaman tu beli celeng guling super sedih kal anggun besar kapan apa mirip I see.